Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa in yakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa atbi'il ladhi radif man yu'rif. In min harfu syartin yakuna fi'il mudhari' mutasarrif min kana an-naqisah wal alif ismuha mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in mufradaini khabar yakun mansub wa alamat nasbi aliyah niyabatan li fathah li annahu fil muthanna ba'a rabidah baina syarat wa jawab adif filu amrin mabni ala sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta fi mahalli jazmin jawab syarat hatman maful mutlak min filin mahluk wa taqdir Fahati muhatman wa illa waw harfuwa waw al-waw aqibah illa ibaratun an harfaini al-awal in wal-akhir la anadiyah wa in harfu syartin la harfu nafi takdir wa fi syarat mahdhuf la takdir la takdir fa in lam yakuna mufradaini ajir fi'il amr fi'il amrin mabni ala sukun wa fa'ilu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu anta wa hudhifa alfa lidhurra ya alladhi ism mawsul mabni ala sukun fi mahalli nasbin maqrur bi rabi fi rumau mabni ala sukun fi rumau mabni Waqa'iluhu dhamir mustatir fi jawazin taqdiruhu wa ya'ud ila alladhi wal jumlah min al fi'il wal fa'il fi la mahalla lahu min al i'rab silatul mawsul wa in yakuna mufradain fa adif hatman wa illa atbi' alladhi radif in harfu syartin jazim tajzimu fi'lain al awal فعل الشرط الثاني جوابه يكون فعل مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه حذف النون من الألف مضارع متصل مبني على سكون في محل رفع اسمها مفردين خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى فأضيف رابطة بين الشرط وجوابه atau waqi'ah fi jawabi syarat adif fi'lu amrin mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiru anta hatman maf'ul mutlaq li fi'li mahdhuf taqdirnya ya ahtimu li hatta ma yahtimu hatman yani ahtimu wa illa wa huwa atifah ya kemudian illa ya aslu in la in bersama la in syartiyah bersama la kemudian didhomkan sehingga jadilah illa ya takdir maknanya illam yakuna mufradaini ya dibuang darinya apa fi'il syaratnya dibuang ya karena sudah difahami ya kemudian atbi' itu aslinya fa'atbi' jauh syaratnya harus dikasih fa aslinya fa'atbi' kenapa karena bentuknya fil amr. Hai

bilkaf. Al-wawu atifah kita aja. Al-wawu atifah. Kemudian khabar. Wawu ada huruf athaf. Ma'tufun ala fadl. Ala fadl. Atau ala maqablah. Ma'tufun ala maqablah. Atau ala fadl. Terus majrur wa alamatu jarihi. Ya. Wa dzur tijalin ka su'ada ka su'ada wa udad. Wa dzu wa dzu ma'tufun. Ha. Intabi. Ya lewat. Dzu mubtada'un. Ya. Mubtada marfu'. لأنه من اسم الشتاء وهو مضاف ارتجال yeah. وخبره خبر ذو منا خبرنا ذو مح محذوف تقديره تقديره أبا yeah. ومنه ذو ارتجال ومنه ذو ارتجال. Ini maksudnya atful jumlah alal jumlah, seperti dalam ayat apa, faminhum syaqiyu wa sa'id, faminhum syaqiyu wa sa'id, itu yang lebih tepat i'rabnya. Jadi dzurtijal itu mubtada, khabarnya mahdhuf, takdirnya wa minhu dzurtijalin, bukan ma'tuf kepada apa, manqul. Karena kalau dia tofkan kepada manqul, nanti maknanya di antara isim ada yang satu waktu dia manqul dan juga di sisi lain dia apa, murtajal, kan enggak ada seperti itu. Ya, lanjut ke su'ada wa udad. Bimahdhuf khabarun. Jadi mutalib mahdhuf dulu, mahdhuf itu takdirnya kainun. Ya, tanya semisalnya. Ya, dan dia i'rabnya sebagai khabar lil mubtada al mahdhuf. Dua kali mahdhuf dia. Jadi kaf ya al-jar ka su'ad jarun wa majrur atau jar wal majrur muta'alliq bi mahdhuf. Kalau mau takdiruhu kain khabar, dia kasual ini khabar bagi lil mubtada al mahdhuf, bagi mubtada al mahdhuf wa taqdir wa dhalika kainun ka su'ad. Ya, ulangi ka su'ad. Ka su'ad jarun wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf khabar lil mubtada al mahdhuf. Nah, takdiruhu wa dhalika kainun. Ya, ka su'ad. Ya. Wa udad qawl al-'atifah udat ma'tufun ala ma qablah. Ma'tuf ala al-mansub ala al-majrur. Ma'tufun ala al-majrur majrur. Ya. Wa alamat jarhi kasrah atau fathah. Ha. Su'ada udad. Udad nama apa sih? Nama laki-laki atau perempuan? Hah? Udad. Nama laki-laki ya? Berarti kalau nama laki-laki apa? Murad, Udadin berarti. Kalau dia nama anaf munsharif dia Udadin. Kenapa? Ismu rajul. Alamu rajulin. Ada su'ad alamu mra'atin. Dia huruf munsharif. Udan munsharif ya. Murajanya dari mata aja enggak kelihatan. Dikatakan di sini wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. Di antara alam ada yang manqul. Mana manqul apa? Ma makna manqul? Hah? Manqul. Ya enggak apa-apa kalau enggak bisa dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kalau kalau Arabnya silakan. Manqul adalah apa? Alam yang sebelum dipakai untuk alam sudah dipakai untuk penggunaan yang lain. Ya kan? Sebelum dia digunakan sebagai alam, dia digunakan untuk selain alam. Atau yang dinukil dari apa? Selainnya. Seperti

فيه جوازا تقديره هو يعود على ذا والجملة في محل جزم جواب شرط. Bisa juga. Dari dua sisi. Jumlatun takdirnya wa minhu jumlah. Mubtada hudhifa atau hudhifa minhu al-khabar, dibuang darinya al-khabar, takdirnya minhu jumlah. Sama juga ya, wa ma bi masjid rukiba juga. Iya kan? Jumlah juga minhu ma bi masjid rukiba, di antara alam ada yang ditarkib dengan tarkib masjid. Tarkib masjid apa? Oke. Okay. Tarkib masjid. Kullu ismaini yu'ila isman wahida. Munazzalan thanihima. Munazzalan thanihima min al-awwali manzilata manzilata ta'itanif. Maksudnya apa? Setiap dua isim yang dijadikan satu isim diposisikan yang kedua dari yang pertama seperti posisinya ta. Maksudnya apa? Maksudnya apa? I'rabnya terletak di akhirnya seperti ya. Iya, i'rabnya itu terletak pada akhirnya, bagian akhirnya seperti ta, bukan pada yang sebelumnya. Adapun yang sebelumnya bagaimana? Tarkib masjid ini. Enggak ada hanya tarkib masjid sebelumnya. Kalau juz yang keduanya kan seperti ta ta'nits. Ya, di situ mahalnya i'rab. Adapun juz yang pertamanya bagaimana? Menetapi fathah. Adapun kalau su'ya, ya. Kalau juz pertamanya akhirnya ya seperti ma'di garib, maka dia menetapi sukun, ya. Menetapi sukun. Za ini isim isyarah ke mana? Menunjuk ke mana? Za ini ma bi masjid rukiba. Apa yang ditarkib dengan tarkib masjid? Di sini harf apa syartun jazim? Bi ghairi ini menta'alik dengan apa? Al-ati atau al-mahduf? Al-mahduf. Ingat, pokoknya kalau setelah dapat syarat mesti fi'il. Iya. Kalau tidak ada ditakdirkan, ya tidak dikaitkan dengan setelahnya. Itu yang lebih bagus seperti kata Al-Khubari. Bi ghairi jar majrur muta'allaq bi fi'il mahduf yufassiru ma ba'dah taqdiru in tamma. Gitu. Bi ghair dan ghair mudhaf wa mudhafun ilaihi qusida lafdhuh. Iya. Artinya ini tarkib masjid ini apabila sempurna atau ditutup lah khutimah mana tamah khutimah. Apabila tarkib masjid ini ditutup dengan selain waih maka ya dia mana di kembalinya? Ya. Ini tarkib masjid ini u'riba di i'rab. U'riba memungkinkan dia sebagai khobar dari dha, berarti mahalnya rafa, ya kan? Mahalnya rafa, khobar dha, berarti jawabannya innya mahdud, ya kan? U'riba sama. Atau kalau antum menjadikan u'riba sebagai jawab syarat dari in, ya berarti khobarnya tanya apa? Ya mahdud, ya sama u'riba juga. Nanti insyaAllah ada pembahasan yang khusus. Iya. Ketika di situ bertemu antara mubtada dan isim syarat, masing-masingnya butuh kan? Yang pertama butuh apa? Khabar, kedua butuh apa? Jauh syarat, ada bahasanya khusus. Khusus. Juga pas ketika bersama kosam, ya bersama kosam. Ada kosam, ada syarat. Kosamnya butuh jawaban, syaratnya bersama butuh jawaban juga. Alhamdulillah seperti ini boleh, dengan dua sisi. Ya. Kalau ada menjadikan u'riba sebagai khabar, berarti jawabannya mahdhuf, tadinya u'riba juga. Atau jangan menjadikan riba di sini sebagai jawabannya in berarti khabarnya dha mahdhuf. Ya. Wa syai'u fil a'lami dzul idhafah. Belum selesai pertanyaannya ya. Dha in bi ghairi sekali aja dari sini pertanyaannya enggak usah lihat ini lagi. Ya. Dha in bi ghairi wahi tamma riba. Ini tarkib masjid. Kalau akhirnya selain wahi maka dia mu'rab. Iya. Tarkib masjid kalau akhirnya selain waw maka dia mu'rab. I'rabnya seperti i'rabnya apa? Isim la yansarif. Yaitu yang banyak digunakan. Ya,